Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anti Mulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Mario Amin sebagai Prabu Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucus sebagai Nenggolo, Edi Pomo sebagai Suro Abur-Abur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna tengah mencari-cari Raden Sanjaya. Di sebuah semak-semak yang rimbun, secara tiba-tiba Anting Wulan melihat sesosok tubuh yang jatuh ke rerumputan tebal. Dan sosok tubuh tersebut ternyata adalah Raden Sanjaya. Adik Sanjaya? Adik Sanjaya? Kakak? Kakang Saka! Kakang! Aku telah menemukannya di sini, Kakang! Keadaannya tidak terluka. Pingsankah Adik Sanjaya? Apa yang telah terjadi di Wulan? Entahlah, Kakang Saka. Aku tiba-tiba saja melihat sosok tubuhnya jatuh. Aneh sekali. Jatuh dari mana? Entahlah, aku tidak tahu. Bukan dari pohon ini. Cobalah sadarkan, Kakang. Baiklah. Aku akan mencoba menyadarkannya. Dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Jadi dengan diri Raden. Mengapa Raden tiba-tiba saja menghilang dan tiba-tiba saja berada di tempat ini? Mana aku tahu, Kakang. Aku hanya dapat mengingat tentang pertempuran itu. Dan tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Aku tidak ingat apa-apa lagi, Kakang. Dan tahu-tahu aku sudah berada bersama kalian ini. Aneh sekali. Aku tidak mungkin menceritakan semua yang terjadi. Masalahku dengan Sang Dewi adalah merupakan rahasia yang tidak boleh terungkapkan dan harus kubawa sampai mati. Itu adalah janjiku padanya. Raden. Iya, Kakang. Tapi apakah semua ini bukanlah perbuatan dari Raden Purubaya? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti, Kakang. Tapi kukira entahlah. Aku tidak tahu. Jika begitu, bukan tidak mungkin. Ini adalah perbuatan dari anak itu. Kita akan mencarinya, Raden. Menangkap dan sekaligus menghukumnya saat ini juga. Tapi, Kakang, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Haruskah kita berputar dan membuang waktu untuk mencari mereka? Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah perjalanan wisata. Kita harus segera tiba di sana dan kemudian segera kembali ke Galuh. Bukankah begitu, Raden? Iya. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Sebenarnya sayang sekali. Iya. Tapi kepentingan Raden ke Gunung Wukir memang jauh lebih utama. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Jika Raden memang sudah sehat dan siap untuk itu. Tapi sayang sekali. Kuda kita tertinggal di kaki bukit batu kecil. Di pinggir desa Selomerto. Tidak apa, Kakang Saka. Aku sanggup untuk berlari cepat. Marilah. Kita akan mencari kuda kita itu. Selomerto tidak terlalu jauh. Kak Wulan, kudamu si Tunggul adalah kuda pilihan yang tak dapat ditinggal begitu saja. Baiklah, Raden. Dia tidak mencari saja Raden Purbaya dan Cempaka. Bukankah dia akan dapat menemukannya jika saja mau mencarinya? Iya, mereka akan dapat menemukannya. Tapi sudahlah, tenanglah tuanku. Sementara ini biarlah keduanya menempat diri. Kita kelak akan mencari jalan untuk membimbing mereka agar bertemu kembali dengan Sanjaya. Atau sebaliknya, kita akan membimbing Sanjaya agar bertemu dengan Purbaya. Iya, baik. Baiklah, Amista. Tapi ingatlah dengan dua orang perampok yang diusir oleh Raden Purbaya, Ki Garung dan Rangkis. Aku khawatir dia akan menimbulkan kesulitan pada kedua orang yang tengah menyembuhkan luka mereka. Iya, jika demikian, memang kita harus bertindak. Kita akan menjaga kedua anak muda itu dari gangguan orang-orang gila yang kelaparan itu. Iya, ayolah, kita menjaga mereka sebelum mereka tiba dan mengganggu mereka. Baik, tuanku. Mari. Untung kita cepat-cepat datang, tuanku. Lihatlah itu, dia. Mereka telah datang. Ayo kita hadang di ujung sana. Lihatlah, itu empat bayangan laki-laki di bawah cahaya bulan. Iya, iya. Ayo kita menghadang di ujung sana. Mari. Hop, hop. Sore, kau mengajak aku berputar-putar, Rangkis. Di mana anak itu? Apakah kau memang hendak memperdaya aku? Tentu saja saya tidak berani, Guru. Tidak berani. Lalu jika memang begitu, di mana anak itu? Bukankah dia tidak mungkin akan lari? Karena kau bilang dia menghendaki daerah ini? Iya, benar, Guru. Benar, tapi marilah kita terus mencari ke arah sana, Guru. Percayalah, kita pasti akan menemukannya. Baiklah, akan kulihat dan akan kuturuti kehendakmu malam ini. Tapi, jika aku tidak berhasil menemui anak itu dan juga kelompoknya, kau akan menerima hukuman dariku. Ayo, Kakang Surabu-Rabu, kita lihat ke sana. Kita akan kembali jika tidak berhasil menemukannya di sekitar tempat itu. Tunggu. Ya. Telingamu cukup tajam, Adi Menggolo. Dua orang menuju kemari. Kita tunggu saja di sini. Tempat ini cukup lapang dan terang. Kita akan dapat dengan jelas melihat orang gila yang rakus dan nekat itu. Bagus. Bagus. Telinga kalian cukup tajam. Jadi kini kalian datang untuk mencari kelompok kami. Pergilah cepat. Sebelum kami membuat kalian merangkak seperti halnya dua orang murid kalian itu. Orang inikah yang telah menjatuhkanmu, Rangkis? Bukan, Guru. Bukan. Tapi agaknya mungkin mereka adalah kelompoknya, Guru. Benar. Anak muda yang mengalahkanmu, Suri, tadi adalah muridku. Ayo. Menyingkirlah kalian cepat. Babi tua, kau pastilah bukan penduduk tanah ini. Kau pastilah pendatang kelaparan yang tidak tahu sopan santun dan adat istiadat di negeri kami ini. Hei, menggonggonglah terus dan kau akan semakin banyak kuberi hajaran. Akan kuhancurkan mulutmu itu, Resi Asing. Berhati-hatilah, Adi Menggolo. Lawanmu bukanlah orang sembarangan. Kakak, lihat sajalah nanti. Janganlah menghindar, Si Asing. Hadapilah seranganku ini. Ki Menggolo yang merupakan guru dari Kirangkis, perampok yang telah dikalahkan dan diusir Raden Purbaya, memutar tangannya bagaikan baling-baling dan kemudian menerjang Resi Amista. Pukulannya yang bagaikan bunga api bertebaran ke segala arah. Resi Amista sejenak tak dapat menguasai diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian, setelah ia menyadari kemampuan lawannya yang tidak dapat dibuat main-main, ia mampu bertahan dan kemudian perlahan-lahan mendesaknya dengan jurus-jurus andalannya. Bagaimana? Aku masih memberikan kesempatan untukmu mundur. Kau kira kau akan mampu mengalahkan diriku? Tunggu! Kau salah. Mengapa kau menyerangku? Apa maksudmu, babi asing tua? Aku adalah kakangmu. Dan itu dia lawanmu. Benarkah pandanganku? Aku telah salah tubruk. Maafkan aku, Kakang Surabur-abur. Ki Menggolo terkejut ketika melihat laki-laki di hadapannya adalah Ki Surabur-abur kakangnya. Dan ketika dia berpaling, dilihatnya Resi Amista telah berada di belakangnya sambil tersenyum-senyum. Setan, kau telah mempermainkan aku. Berhenti, Adi Menggolo. Berhenti! Ini aku kakangmu. Berhenti! Setan, kau kira dengan bekal ilmu hitammu, kau akan dapat malah melintang di daerah ini? Menyadari menghadapi lawan yang tidak dapat dibuat main-main, Kisuro abur-abur melompat mundur sambil menarik ikat pinggangnya. Setelah kedua kakinya menjejak tanah, dan Ki Menggolo adiknya belum lagi sempat menubruknya, Ki Suro abur-abur menjejak tanah keras-keras. Bagaikan dihentak oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, Ki Menggolo berdiri mematung, dan beberapa saat kemudian... Apa yang telah terjadi, Kakang? Kita menghadapi lawan yang kuat, Adi Menggolo. kau telah dikendalikan oleh kekuatan hitam resi asing itu untuk menyerang aku. Abi tua licik, ucin cangkau. Adi Menggoro, mundur kau. Biar aku yang menghadapi resi asing itu. Tidak aku sangka di tempat sunyi ini aku akan melihat dan menemukan orang yang mampu membuyarkan kekuatan gaibku. Iya, hebat sekali kau di sana. Siapakah kau ini? Perkenankan, aku adalah Resi Amista. Aku Surabur-abur. Dan siapakah itu kawan yang di sampingmu? Amista, aku tidak suka dengan percakapan dan perbincangan yang ramai ini. Usirlah mereka segera dari tempat ini, cepat. Baiklah, tuanku. Maafkan, Kisana. Aku tidak bisa memperkenalkan kawanku ini. Dan seperti yang kau dengar, pergilah kalian dari tempat ini. Beruntung juga aku turun dari pertapaanku. Hingga aku dapat bertemu dengan orang-orang seperti ini, Menggolo. Menyingkirlah. Dan kau saksikanlah pertarunganku menghadapi dua orang rakus yang mencari mati masuk ke daerahmu ini. Hei, Amista, selesaikan cepat lawanmu. Ayo. Baik, tuanku. Bayang-bayang. Bayang-bayang itu menjadi semakin nyata bentuknya. Agaknya inilah Aji Pancawayang yang terkenal itu. Dari raut wajahmu, kukira kau mengenal dan menyadari kehebatan ajiku ini. Bersiaplah, Kisuro. Resi Amista yang ingin mempercepat penyelesaian pertempuran menyerang Kisuro Abur-Abur dengan aji lima bayang-bayangnya. Dan beberapa saat saja, tubuh Kisuro Abur-Abur terlempar oleh pukulan-pukulan beberapa bentuk dari Resi Amista. Tubuhnya melayang dan kemudian jatuh tepat pada pokok kayu yang runcing. Terkuak luka oleh pokok kayu ini. Kisuro, agaknya bukan hanya kami yang tidak menyukaimu di daerah ini. Alam pun tidak menyukaimu. Ayo, merangkaklah kau. Tinggalkanlah daerah ini. Kau kira kau sudah berhasil mengalahkan aku, Resi Asing? Lihatlah ini. Kisuro Abur-Abur menjilat lukanya dan kemudian menggosokkan ludah yang ditampung di tangannya pada luka yang menguak lebar di pundaknya. Dan sesaat kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan Resi Amista dan juga Prabu Sora. Luka itu dalam sekejap saja tertutup dan darah yang bersimbah di bajunya masih tetap terlihat jelas. Dan Kisuro Abur-Abur kini berdiri tegak, nampak kembali keperkasaannya sebagaimana semula. Ilmu apakah itu? Agaknya hampir tidak berbeda dengan aji lima bayang-bayangku. Akan tetapi kesembuhan yang dibuatnya dari tubuhnya benar-benar hebat. Bukan lagi karena bentuk semua seperti aji yang kumiliki. Bagaimana Tuan Resi Amista? Ya. kembali nampak perkasa menyerang resi Amista dengan pukulan-pukulan yang menderu hebat dan sesekali melempar bentuk semua resi Amista. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan pertempuran itu? Apakah resi Amista akan berhasil mengusir Kisuro abur-abur? Dan bagaimanakah dengan bentrok yang akan terjadi antara Raden Sanjaya dan Raden Purubaya? Dan bagaimanakah sikap Anting Wulan dalam hal tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.